Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudaron, berita pagi edisi hari ini Senin 9 September 2019 dibacakan Ardiansyah. Nelayan Alunaga minta pemerintah kru muara sungai. Dewan minta pemerintah atasi krisis air persawahan. Mualim dukung kelanjutan PKS Abdia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapun 105,6 FM Sikli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, ratusan penduduk Kampung Alunaga, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh yang bermata pencaharian nelayan dengan bot kecil berkapasitas 5 GT untuk pergi melaut sangat susah karena muara sungai yang telah dangkal. Geci Alunaga Faisal M. kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, Jalaluddin STMT, pada saat melakukan kunjungan ke Desa Alunaga guna melakukan survei dukungan masyarakat terhadap rencana pembangunan jalan dua jalur lingkar utara sepanjang 13 km dari Ulele, Kota Banda Aceh hingga Lambadalu, Baitussalam, Aceh Besar, mengatakan para nelayan yang ingin melaut harus menunggu air laut pasang besar. Para nelayan yang ingin melaut harus menunggu air laut untuk pasang besar. Faisal juga menyebutkan jumlah penduduk Alunaga 565 KK. Dari jumlah itu, 80% hidupnya bergantung dari tangkapan ikan di laut. Saat ini banyak penduduk yang menganggur akibat tidak bisa pergi melaut pada pagi dan siang hari karena muara sungai yang sangat dangkal. Sementara itu, 2 tahun lalu, ungkap Faisal, saat dirinya belum menjadi kepala desa di Alunaga, alur muara sungai Alunaga telah pernah dikeruk oleh Balai Wilayah 1 Sumatera Aceh. Dirinya juga telah menyampaikan surat kepada Camat Syahkuala, Pemko Banda Aceh, Dinas Perikanan dan Kelautan, Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Banda Aceh, namun hingga kini belum direspon dengan alasan menunggu alokasi anggaran dari pusat. Sudarlun, Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manap sangat mendukung pembangunan pabrik kelapa sawit di Aceh Barat Daya. Bahkan Mualim akan menginstruksikan Ketua DPR Aceh untuk segera menandatangani peralihan aset pabrik kelapa sawit Logayu Babarut dari provinsi kepada aset daerah Abdia. Menurut Mualim, peralihan aset PKS yang telah dibangun sejak 2010 itu perlu dilakukan, apalagi anggaran untuk pembangunan PKS telah menghabiskan 20 miliar rupiah lebih yang bersumber dari APBA, sumber dana otonomi khusus. Untuk diketahui, pabrik CPO atau minyak sawit kasar itu mulai dibangun ketika Akmal Ibrahim menjabat Bupati Abdia periode pertama pada rentang 2007-2012. Pembangunannya dibiayai APBA bersumber dari otonomi khusus atau Otsus Kabupaten Kota 2010 senilai 30 miliar rupiah. Namun kala itu yang terserap hanya 20,9 miliar rupiah di bawah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. Sedangkan lahan 26 hektar merupakan aset Pemkab Abdia. Pemkab Abdia sendiri tetap berkomitmen untuk melanjutkan hingga beroperasinya PKS Abdia di Desa Lugayu, Kecamatan Babarut itu. Bahkan Pemkab telah mengajukan rancangan kanun penyertaan modal daerah melalui BUMD kepada DPRK Abdia sejak awal 2018. Akmal Ibrahim yang dipercaya menjabat Bupati Abdia periode 2017-2022 bertekad menuntaskan pembangunan PKS itu karena memang menjadi kebutuhan ribuan petani sawit di daerah. Sementara itu Bupati Abdia Akmal Ibrahim menyambut baik atas support Mualim segera menginstruksikan Ketua DPRA untuk peralihan aset PKS dari Provinsi Aceh kepada Pemkab Abdia. Sudarlun, anggota DPRK Aceh Besar Zulfikar Aziz SE meminta kepada pemerintah Aceh Besar dan pemerintah Aceh agar segera mengatasi krisis air persawahan bagi petani di Kuta Baru, Darussalam, Kerung Barunajaya, Baitu Salam, Masjid Raya, dan beberapa kecamatan lain di Aceh Besar. Zulfikar Aziz SE mengatakan krisis sumber air persawahan di Aceh Besar hingga saat ini belum ada solusi yang konkret dari pemerintah sehingga pencapaian target swasembada beras sangat sulit diwujudkan. Permasalahan krisis air persawahan telah berlangsung lama dan berdampak terhadap petani dan juga berakibat terhadap petani di kecamatan tidak serentak lagi untuk turun ke sawah karena tidak sesuai dengan kalender tanam dan dikhawatirkan terjadi gagal panen atau pusu yang mengakibatkan kerugian bagi petani sehingga kehidupannya semakin sulit di tengah ekonomi yang kurang baik. Menurutnya penyebab krisis air di persawahan akibat semakin mengecilnya sumber daya air baku dan manajemen pengelolaan air yang kurang baik. Mengenai hal itu, sudah saatnya pemerintah Aceh Besar untuk melakukan pemetaan sumber air baku dengan cara memperbaiki kondisi hutan yang berfungsi sebagai penampung sumber air dan melakukan revitalisasi daerah aliran sungai dan sarana irigasi pertanian. Sudarlun, ratusan massa dari Gampung Kupula dan Menasahle, Kecamatan Simpang 3 Pidi, Minggu 8 September 2019 pukul 05.20 waktu Indonesia Barat merusak kios di objek wisata Mantak Tari, kecamatan tersebut. Massa yang didominasi ibu-ibu menyerbu objek wisata, kios-kios sebagai usaha warga yang dibangun di bawah pohon cemara, ternyata terlebih dahulu dibakar oleh orang tak dikenal. Dari informasi yang diperoleh disebutkan, sebelum 300 warga mengobrak-abrik kios di objek wisata Mantak Tari, ternyata kios tersebut terlebih dahulu dibakar oleh orang yang tak dikenal sekitar pukul 05.00. Anggota Polsek Simpang 3 bersama Koramil Simpang 3 menuju ke pantai Mantak Tari. Satu armada pemadam dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar kios. Setelah proses pemadaman selesai, tiba gelombang massa yang diperkirakan 300-an orang menyerbu objek wisata Mantak Tari. Sebagian massa datang menggunakan sepeda motor dan sebagian lagi berjalan kaki. Pasca kejadian, Camat Simpang 3 Abdul Manan Esos yang dihubungi mengatakan persoalan objek wisata Mantak Tari telah dilaporkan kepada Bupati, sehingga Bupati Pidi telah membentuk tim penyelesaian konflik objek wisata tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, karena alasan tanaman coklat atau kakao sangat digemari atau menjadi bahan makanan empuk bagi ternak besar, terutama kerbau, apalagi hewan liar seperti gajah, bahkan tupai, sehingga keseratusan orang ex-gerilawan GAM sepakat untuk mengganti tanaman coklat di Gle Abalung, Kecamatan Bandar Baru, Pidijaya, ke tanaman lain. Hal ini diutarakan Ketua Koperasi Halimun Jaya Abu Bakar Muhammad atau lebih dikenal dengan panggilan Abu Bakar Ayu yang juga petinggi GAM Pijai selaku penanggung jawab tanaman coklat di Pegunungan Transmigrasi Lokal atau Translok, tempat di mana lahan untuk para ex-GAM berada. Dalam wawancara singkat dengan Serambi melalui handphone, Abu Bakar menyebut sebagai pengganti kakao di lahan itu, selain akan ditanami serai wangi dengan dana swadaya, beberapa komoditi lainnya juga bakal dikembangkan, seperti alpukat, durian, serta kopi Lampung. Sementara itu, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Pidijaya Maizatul Akmal SP yang dikonfirmasi secara terpisah membenarkan lahan 200 hektar yang ditanami kakao setahun lalu kini tidak bisa lagi diharap banyak. Akibat digeranyangi kawanan kerbau, kini hampir semua tanaman porak-poranda. Kendati telah berulang kali dihalau ke hutan belantara, namun hanya bertahan sesaat. Sudarlun, jembatan Plante LB di Kecamatan Arongan Lambale, Aceh Barat yang ambruk pada Senin 2 September lalu dilaporkan hingga kini belum dapat dilintasi. Kondisi ini membuat akses warga 4 desa ke pusat kecamatan menjadi terganggu. Mantan anggota DPRK Aceh Barat Barnawi mengatakan jalan tersebut selama ini dilintasi warga dari 4 desa meliputi Plante LB, Ujung Simpang, Karanghampa, dan Gunung Pulo. Begitu akses jembatan putus, warga terpaksa melintas jalan alternatif lain yang jaraknya lebih jauh. Untuk itu, Barnawi yang merupakan warga Plante LB berharap Pemkab Aceh Barat segera memperbaiki jembatan. Terkait hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Barat menyatakan akan menangani secara darurat perbaikan kembali jembatan plat di Plante LB itu. Kadis PUPR Aceh Barat Bukhari mengatakan penanganan darurat bertujuan agar transportasi darat ke sejumlah desa di Arongan Lambale kembali lancar. Sementara untuk pembangunan jembatan permanen, pihaknya akan mengusulkan melalui anggaran tahun 2020 mendatang. Sudarlun, tidak kurang 145 peserta dari berbagai klub tembak di kabupaten kota di Aceh mengikuti perlombaan tembak PCP yang dilaksanakan peralatan Kodam Iskandar Muda atau Paldam IM pada Sabtu dan Minggu 7 hingga 8 September 2019. Perlombaan yang berlangsung di lapangan tembak Panglima Shooting Club atau PSC Paldam IM itu memperlombakan tiga kelas, tripost 33 meter, bencher 25 meter, dan aklik 10 meter. Kejuaraan menembak PCP yang dibuka Ketua Harian PCP Ikhwanuddin SKM MKES tersebut memperebutkan hadiah puluhan juta plus trofi, medali, serta piagam penghargaan bagi setiap pemenang. Kapal Dam Iskandar Muda Kolonel CPL Nur Budi Asmara SE mengungkapkan lomba tembak PCP itu dalam rangka memeriahkan HUT ke-73 Peralatan Angkatan Darat atau PALAT serta menyemarakkan HUT ke-74 RI. Menurutnya, event menembak senjata PCP atau gas serta senapan pompa itu juga bertujuan menjaring bibit serta atlet penembak terbaik Aceh, di samping perlombaan dimaksud menjadi ajang kompetisi serta silaturahmi bagi para petembak dan klub petembak di wilayah Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Senin 9 September 2019. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darulun, wassalam.